Engkau harapanku. Tuhan, ku percaya janjimu. Beri kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat kuandalkan. Kau yang memberi jalan, kau yang memberi